Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar di Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di mana saja Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab ataupun Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Diawali dari ayat ini kita melihat Allah berfirman dengan manna, laqad manna. Artinya ini adalah memberi. Contohnya ketika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang menerimanya. Maka di sini seolah-olah Allah berkata, apakah aku membutuhkan keimanan dan keislaman kalian? Tidak. Jadi lain dengan halnya manusia, lain juga halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan seperti itu, sebetulnya itu bukan untuk kepentingan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah untuk kepentingan kita atau umat Islam seluruhnya. Untuk itulah diutus seorang rasul yang akan menyayangi kita semuanya. Sesuai dengan firman Allah, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apakah Allah mengutus rasul dari jenis malaikat? Tidak. Artinya, karena ketika malaikat meminta manusia untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan, itu manusia tidak akan mampu melaksanakannya. Karena yang memerintahkannya itu adalah tidak satu jenis. Untuk itulah diutus seorang rasul dari unsur manusia itu sendiri, agar dapat menerima pesan dengan baik dan agar dapat berbuat seperti apa yang dilakukannya. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan nikmat kita, yaitu diutusnya seorang rasul dari unsur manusia atau unsur kita sendiri. Tapi kalau seandainya unsur malaikat, maka mungkin kita tidak akan mampu melaksanakan tentang hal itu. Begitu juga sebaliknya barang siapa yang mengakui bahwa nabi itu Tuhan, berarti ia meniadakan bentuk suri tauladan. Karena ketika rasul meminta untuk berbuat seperti dirinya, manusia mungkin menyangkal karena posisi rasul seperti posisi Tuhan. Jadi yang kita inginkan adalah rasul itu dari jenis manusia itu sendiri, agar bisa menjadi sentral contoh bagi seluruh manusia dalam melaksanakan manhaj Islam tersebut. Kenapa pemberian itu diberikan kepada orang-orang yang beriman saja? Bukankah rasul sendiri diutus ke dunia ini untuk seluruh umat manusia? Jawabannya adalah karena banyak manusia yang tidak mau mengindahkan perintah rasul dan hanya sedikit saja yang mau beriman, sehingga merekalah yang berhak menerima pemberian Tuhannya. Seperti yang Allah firmankan, laqad mannallah, sungguh Allah telah memberi karunia-Nya. Manna di sini artinya adalah Allah memberikan pemberian itu tanpa kompensasi atau tanpa hal-hal yang lain atau pemberian yang disebut-sebut, karena ini adalah untuk kepentingan kita seluruhnya. Maka kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah yang bunyinya, ayuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah engkau batalkan wahai orang-orang yang beriman sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut pemberian telah kamu berikan itu atau wal aja dan menyakiti orang yang menerimanya karena perbuatan itu sia-sia. Itu ditinjau dari segi arti dari alman. Almanu ini artinya menyebut-nyebut. Pemberian digunakan sebetulnya dalam nikmat, dalam hal-hal yang merusak pahala nikmat itu sendiri. Maka kita jangan sampai terhadap hal itu merusak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus dapat melanjutkan dan dapat menerima nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala yang sang pemberi nikmat tersebut. Ketika Allah berfirman ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, jika pada umumnya rasul diutus itu bertujuan untuk mengajak manusia kepada ajaran Allah, apabila rasul itu sendiri dari golongan mereka, maka ini hal akan menjadi nikmat tersendiri. Karena selama rasul berasal dari jenis manusia, tentu dia akan mengetahui sifat sifat adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, sehingga dia tidak akan berbuat khianat dan tidak akan berbohong. Dia selamanya akan berbuat jujur kepada karena nabi yang diutus itu sudah diketahui masyarakat, baik dari keturunannya maupun tingkah lakunya. Mereka tahu bahwa dia adalah cucu Abdul Muttalib. Begitulah bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, masyarakat setempat sudah mengetahui tentang kejujurannya, bagaimana sifatnya, kejujurannya, sikap dan perilakunya. Bahkan ketika beberapa kabilah bertengkar untuk meletakkan Hajar Aswad, maka ketika Rasulullah datang dengan sikap patuanahnya, cerdasnya, dia dapat menyelesaikan masalah itu tanpa merugikan orang lain. Itulah artinya al-mannah, artinya pemberian Allah sejak kecil. Jadi sifat awalnya ini membuat manusia tidak lagi berusaha untuk mengungkapkan apakah ini rasul dapat dipercaya atau tidak, tapi melainkan dengan al-minnah ini Allah berikan kepada rasulnya sebelum mereka itu diutus. Maka pantaslah Abu Bakar As-Siddiq berkata, jika Rasulullah yang berkata berarti perkataannya itu benar. Jadi masa lalu yang diketahui oleh manusia masyarakat setempat merupakan dalil untuk mempercayai kerasulannya. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha beriman. Apakah Rasul berkata dengan menunjukkan mukjizat dan Al-Qur'annya? Tidak, beliau hanya berkata kepada Khadijah, "Saya adalah Rasulullah." Kemudian Khadijah itu tersebut berkata, "Kamu benar dan kamu berhak menjadi rasul." Mendengar itu Rasulullah sendiri menjadi ragu karena Khadijah mempercayainya. Dia sendiri bertanya-tanya, "Kenapa demikian?" Begitulah Allah memberikan al-minnah, nikmat kepada seseorang sebelum diutus, orang sudah mempercayainya sehingga tidak ada keraguan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi khataman nabiyyin yang dapat membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu atau tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mukmin, sehingga dengan itu semua dapat membersihkan diri mereka, dapat mensucikan jiwa mereka. Ketika itulah Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab, maka disitulah kita Allah akan ajarkan kita yaitu Alkitab ataupun Al-Hikmah. Karena apa? Karena kalau seandainya jiwa kita tidak suci, Allah tidak akan, walaupun Allah mengajarkan kepada kita itu, tidak akan sampai ajaran tersebut. Karena jiwa kita, karena hati kita lagi kotor. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sesuai dengan firman Allah, yatlu alaihim ayatihi. Mendengar bukan arti saja kita mendengar seperti ini, tapi juga mengkaji, menghayati dan mengamati apa rahasia Allah di balik itu. Allah mengatakan, maka sesudah hati kita bersih, Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab, Allah mengajarkan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan barang siapa yang mendapatkan hikmah, Allah telah memberikan kepada mereka kebaikan yang begitu luas. Faman utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Artinya Allah akan mendatangkan kebaikan lebih daripada yang mereka lakukan ke dunia ini. Sungguh Allah itu Maha Maha suci, maha adil dan maha pengampun. Walaupun kita sebelumnya itu seperti yang digambarkan Allah, wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kita itu betul-betul dalam kesesatan, dalam betul-betul kesesatan yang nyata. Tapi begitulah Allah dengan maha pengasihnya, dengan maha penyayangnya, diturunkan Rasulullah sesuai dengan jenis unsur manusia itu. Begitulah Allah mengajarkan, membacakan, yaitu Rasul membacakan kepada kita ayat-ayat dan tanda kebesarannya. Setelah itu dibersihkannya jiwa kita sehingga kita dapat menerima ajaran Allah dari kitab sucinya ataupun Al-Quran ataupun Al-Hikmah. Disitulah kalau kita memahami dari ayat ini, maka janganlah kita merasakan ragu lagi dari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan manhaj tersebut, dalam arti kata memajukan manusia dengan metode pembersihan dan pensucian. Ketika manusia lemah dan tidak memiliki kekuatan, jika dia tidak akan takut karena tidak ada yang menghinanya, karena manhaj sudah membimbing manusia agar saling mengasihi dan menolong, yaitu agar yang kuat menolong yang lemah. Dengan demikian si lemah berkata, di dunia ini saya tidak sendirian, masih banyak manusia yang lain yang hidup bersama saya yang akan membantu saya. Begitulah prinsip orang-orang yang beriman sesuai dengan firman Allah, ma wadda'aka wa ma qala, sungguhnya Allah tidak pernah akan meninggalkan kamu dan membencimu, karena kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Baiklah, untuk kajian lebih mendalam lagi kami persilahkan kepada Ustaz Ardiansa atau Ustaz Hanafi Ismet. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul yang telah memberikan pengantaran yang cukup panjang kepada kita, sehingga sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan sebagai tambahan dalam ayat ini sudah tercover. Namun saya hanya ingin kembali menegaskan tentang penjelasan yang telah sampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi tentang kata-kata yatslu alaihim ayati, bahwa di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Menarik tentang hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kaumnya atau berada di tengah-tengah para sahabat, beliau menjelaskan tentang umat-umat terdahulu, padahal mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang menguasai kisah-kisah umat terdahulu. Tetapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyampaikan tentang kisah umat-umat terdahulu seperti kaum Saba, kaum Ad, kaum Iram dan kaum Samud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatslu alaihim ayati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian bukan hanya ayat-ayat yang bersifat Al-Qur'an saja. Tentu menyampaikan Al-Qur'an sudah pasti sudah merupakan kewajiban mutlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang juga tidak kalah menariknya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat alam semesta ini lewat Al-Qur'an. Begitu juga kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam, walaupun kita sepakat bahwa Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, bukanlah kitab ilmu pengetahuan yang semata-mata hanya menjelaskan tentang teori-teori alam semesta ini. Oleh karena itu, yatslu alaihim ayatih di sini mencakup bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran, menyampaikan cerita-cerita umat-umat terdahulu sebagai ibrah dan pelajaran bagi umat yang akan datang, dan begitu juga Rasulullah menyampaikan tentang fenomena-fenomena alam yang semuanya itu semakin mengarahkan diri kita untuk mengakui akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua, dengan ayat Al-Qur'an, dengan fenomena alam, dengan cerita umat-umat terdahulu, maka diharapkan kita mampu mencapai tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, ya, sehingga kita dapat mencapai kepada kesucian diri, barulah ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tahapan-tahapan inilah yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mendekatkan diri kita terlebih dahulu dengan Al-Quran sehingga diri kita menjadi bersih, kemudian ilmu itu barulah akan kita dapatkan. Demikian mungkin Ustaz Fajrul tambahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait juga banyak ayat-ayat yang menunjuk bahwa idh ba'asa fihim rasulam min anfusihim, di dalam surah At-Taubah disebutkan 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, sama juga. Tapi ada saya dengar pada sebuah aliran tarekat sufiah belakangan ini, si pemimpin tarekat itu mengatakan izma asafihim rasulun min anfusihim. Dia mengklaim bahwa setiap kaum itu ada utusannya. Jadi dia dalam pandangan beliau, ketika di kalangan Arab adalah Nabi sebagai utusan, yaitu Nabi Muhammad, tapi dalam kalangan Puak Melayu ini katanya dia utusannya. Nah, maka syahadatnya dirubah, bukan Muhammad Rasulullah, si Fulan Rasulullah. Jadi bagi para pengikutnya itulah kesesatannya. Di daerah Labuan sana, daerah jalan yang panah hijau, ya, di atas juga ada sebuah alirannya. Mungkin sekarang sudah ditutup karena memang MUI telah memfatwa mereka tentang kesesatannya itu. Nah, yang menariknya ini sebenarnya kalau bagi orang yang kurang memahami bahasa Arab, tentunya bisa dia mengambil perangkat-perangkat yang lain, ya, perangkat-perangkat yang lain dari agama ini untuk menekankan bahwasanya Nabi itu adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi-Nabi yang lain. Sampai Ahmadiyah pun tidak mempan untuk diangkat sebagai Nabi, walaupun umurnya dan mungkin keahliannya lebih hebat dari yang sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadikan ayat ini sebagai pegangan bahwa dari golongan manusia, artinya Nabi ini bukan dari malaikat atau jin atau dari jenis-jenis binatang yang lain, tapi dia dari manusia juga. Jadi Al-Quran dibacanya juga? Ya, bacanya juga. Tentunya kalau untuk ayat ini yang mengklaim dia nabinya. Nah, inilah kesesatannya itu. Jadi mungkin ini ya, kepada masyarakat kita harus hati-hati ini belajar Al-Quran, betul-betul mengacu kepada penafsiran-penafsiran yang sahih terhadap Al-Quran itu sendiri. Saya persilakan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih. Hal yang sudah disampaikan oleh tim Safir Al-Azhar, baik Ustaz Ardiansah ataupun Ustaz Hanafi Ismet, yang mana nambah memperkaya penjelasan pandemi penjelasan tadi. Ketika di sinilah saya ingin menambahkan sedikit, mengawali dari cerita Ustaz Hanafi Ismet tadi, yang mana sekelompok manusia dalam memahami ayat ini itu pada zaman Rasul itu yang ada utusan dari setiap kaumnya. Jadi dia mengatakan memahami tentang ini mesti dari setiap kaum itu kan dalam bangsa Arab. Iya. Lupa dia mengatakan bahwasanya yang mengutus ini siapa sesungguhnya, kan begitu. Nah, itu dia. Apakah kita harus mengakui? Padahal Rasulullah itu diutus atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia atas keinginan siapa? Kalau dia mengatakan diutus mesti yatlu alaihim ayatihi, itu lain, membaca bukan Al-Qur'an, maunya seperti itu. Sampai di mana mereka dapat membersihkan diri mereka, dalam arti kata pembersihan pensucian jiwa ini dapat diterima oleh kalangan selapisan seluruh masyarakat. Misi Rasulullah itu kan begitu. Kenapa Allah berfirman laqad manallahu 'alal mu'minin, mengatakan seperti itu? Ini untuk menjelaskan bahwasanya siapa yang berada dalam pengkhianatan itu dijelaskan Allah di situ. Siapa yang ghulul atau siapa yang khianat, maka dengan ayat ini Allah menafikan ini tidak pantas sepertinya. Kenapa? Karena sifat Rasulullah itu as-sidq wal amanah wad da'wah ilallah, dan dia berpaling dari kehidupan dunia, dalam arti kata tidak mengurus 100% dalam kehidupan dunia ini. hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diterima ajaran Rasulullah ini diterima seluruh lapisan masyarakat seantero dunia karena misinya betul-betul rahmatan lil alamin. Tapi kalau kelompok-kelompok itu hanya kelompok kaumnya sendiri, tidak rahmatan lil alamin, maka disitulah bentuk kesesatannya. Apabila tidak diterima oleh akal, apabila tidak diterima oleh wahyu atau berseberangan dengan wahyu ini, itu artinya sudah melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dalam pertemuan ini sehingga dapat menyejukkan hati kita yang sudah dalam kepanasan dengan mendengarkan pengajian demi pengajian melalui tafsir Mutawali Sya'rawi ini dari tim Al-Azhar, yaitu saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Ardiansah dengan Ustadz Hanafi Ismet. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang setia terus mendengarkan kajian demi kajian kami. Kebenaran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan itu dari kami. Mohon maaf atas segala keburukan ataupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.